Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian pada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu firman Allah, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ayat di dalam surat An-Nisa nomor 60. Ayat ini masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yang mana pada bab sebelumnya kita membahas dan mempelajari tentang hukum orang yang taat terhadap ulama ataupun umara di dalam pengharaman sesuatu yang Allah halalkan atau penghalalan sesuatu yang Allah haramkan. Maka pada bab ini akan lebih dipertegas tentang wajibnya untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan meninggalkan segala hukum yang bertentangan dengan hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menganggap, yang mengira bahwasanya mereka beriman, menunjukkan mereka itu tidak beriman, akan tetapi mereka menganggap diri mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Kitab dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu, yuriduna an yatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk bersikap kafir terhadap taghut, mengingkari. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan agar mereka disesatkan dengan kesesatan yang nyata. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yakni syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini di dalam tafsirnya, wal ayatu dhamatun liman adala 'anil kitabi was sunnah wa tahakama ila ma siwahuma minal batil wa huwal muradu bit taghuti huna. Ayat ini terdapat celaan terhadap orang yang berpaling dari Alkitab dan Sunnah, dan mereka dia berhukum kepada selainnya dari sesuatu yang batil. Dan inilah yang dimaksud dengan taghut di dalam ayat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang definisi dari taghut. Beliau mengatakan, dan juga al-imam yang lain seperti al-imam Malik memberikan definisi tentang at-taghut, akan tetapi definisi tersebut saling melengkapi. Definisi yang paling lengkap adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in aw muta'. Setiap yang melampaui batas, setiap hamba yang melampaui batas, yang batasannya sebagai seorang hamba, baik dia itu dari orang yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Batasan seorang hamba, dia tidak boleh diibadahi. Justru sebaliknya, dia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika dia diibadahi dan dia ridho terhadap ibadah yang diberikan kepadanya, maka dia dikatakan sebagai taghut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, setiap orang yang berhukum kepada selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berhukum kepada taghut, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersikap kufur terhadap taghut tersebut. Sehingga oleh karena itu tidak ada pilihan di dalam berhukum melainkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengeluarkan hukum yang tidak ada dari kitabullah dan sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan keduanya, maka dia telah melampaui batasannya sebagai seorang hamba, dan dia telah keluar dari syariat Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan, dan ketahuilah, Al-Imam Malik menyebutkan definisi tentang taghut, yaitu ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah. Siapa saja yang diibadahi, maka dia adalah taghut. Akan tetapi, apabila dia ridho dengan peribadatan tersebut. Karena banyak dari beberapa pihak yang diibadahi, akan tetapi dia tidak ridho untuk diibadahi. Contohnya Nabi Isa alaihissalam, dia tidak ridho. Beliau diibadahi, dan tentunya beliau tidak ridho untuk diibadahi. Bahkan di dalam surat Al-Ma'idah, secara tegas beliau menyatakan bahwasanya beliau tidak pernah memerintahkan umatnya untuk beribadah kepadanya. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, di sini harus ada kait, harus ada catatan, yaitu dia ridho dengan peribadatan yang dilakukan terhadap dirinya. Maka apabila dia ridho, naam, barakallahu fikum, maka dia adalah taghut. Allah menyebutkan tentang para malaikat, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua, lalu Allah berkata kepada para malaikat, apakah mereka beribadah kepada kalian? Lalu malaikat mengingkari ibadah tersebut. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau, engkau adalah wali kami. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Yang mana mayoritas mereka beriman kepada jin tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila dia beribadah kepada salah satu dari hamba Allah atau makhluk Allah, sementara hamba tersebut tidak ridho, maka peribadatan dia tersebut kembali kepada asyaitan yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Nabi, yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada malaikat dan orang-orang saleh. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para malaikat, balkanu ya'budunal jin, bahkan mereka beribadah kepada al-jin yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berhukum kepada selain dari hukum Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk dari amalan syaitan. Barakallahu fikum. Dan termasuk dari upaya untuk menyeru kepada kebatilan. Dan perbuatan ini menafikan dari tauhid, menafikan tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Karena tauhid yang wajib untuk kita yakini adalah sikap al-kufur, ingkar terhadap segala jenis tauhid yang diibadahi oleh hamba-hamba, yang diibadahi oleh umat manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali keimanan yang paling kuat. Nah, dia berpegang dengan tali keimanan yang paling kuat, sehingga tidak akan bisa bertemu antara iman terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan barakallahu fikum, pada ayat terakhir yang kita sebutkan, waqad umiru an yakfuru bih, sementara mereka telah diperintahkan untuk kufur dengannya, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Maka berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yubayyinu ta'ala fi hadhil ayah anna tahakuma ila taghut mimma ya'muru bihi syaitan wa yuzayyinuhu liman ata'ahu. Bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan at-tahakum ila taghut termasuk perkara yang diperintahkan oleh syaitan, dan termasuk perkara yang selalu dihias-hiasi olehnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perkara tersebut termasuk perkara yang dengannya syaitan menyesatkan umat manusia. Nah, Allah menegaskan ini adalah keinginan dari syaitan, dan bahwasanya barakallahu fikum tujuannya adalah untuk menyesatkan umat manusia, bahkan dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, lanjutan dari ayat tersebut, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan, wa ila rasul, dan terhadap, kembali terhadap rasul, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, engkau melihat orang-orang munafik berupaya untuk menghalang-halangi jalan terhadapmu. Nah, dia berupaya. Orang-orang munafik berupaya untuk menghalangi seseorang untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Fadalla, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza dalil ala annahu man du'iya ila tahkimil kitab wasunnah fa'aba annahu minal munafikin. Ini menunjukkan bahwasannya setiap orang yang diajak untuk berhukum dengan kitab dan sunnah lalu dia enggan, maka dia bagian dari orang-orang munafikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Lalu bagaimana apabila musibah menimpa mereka akibat perbuatan mereka, akibat mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah terhadap mereka, musibah terkait dengan agamanya atau musibah terkait dengan dunianya, ditimpa kefakiran, ditimpa penyakit yang enggak bisa sembuh, na'am barakallahu fikum, atau agamanya, tentunya hal ini lebih parah daripada musibah dalam perkara duniawi. Thumma ja'u ka yahlifuna billah, lalu mereka datang kepadamu, mereka bersumpah atas nama Allah, na'am, dengan mengatakan in aradna illa ihsana wa taufiqa, kami tidaklah menginginkan melainkan ihsana, untuk berbuat baik, wa taufiqa, untuk menggabung kemaslahatan. Nah, menggabung kemaslahatan antara maslahat dari hukum Allah dan hukum selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan ini, tujuan kami adalah untuk kebaikan, untuk berbuat baik dan memperbaiki. Nah, barakallahu fikum, maka dari ayat ini, mahma seberapapun niat dia, seperti apapun niat dia, walaupun untuk memberikan kebaikan, apalagi dengan cara, apabila dengan cara yang salah, maka hal itu tidak dibenarkan dan tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tujuannya untuk melakukan islah, perbaikan, akan tetapi apabila tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah batil. Dan pada ayat ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah menegaskan di awal ayat yang kita bacakan, alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengira bahwasanya mereka beriman, menunjukkan bahwasanya dia tidak beriman. Karena lafaz yaz'umun adalah lafaz yang digunakan terhadap seseorang yang menyatakan sebuah pernyataan, akan tetapi dia dusta di dalam pernyataan tersebut, menganggap dan mengira. Nah, barakallahu fikum, dia menganggap diri mereka beriman, akan tetapi hakikatnya bertolak belakang, karena dia tidak menjalankan konsekuensi dari keimanan. Apa konsekuensi dari keimanan tersebut? Di antaranya adalah at-tahkim ila kitabillah wa sunnah rasulillah, berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulillah. Dan dia harus meninggalkan segala sesuatu yang bertolak belakang dari iman tersebut. Di antara hal yang bertolak belakang dengan keimanan adalah at-tahkim ila ma siwallah wa rasulihi, berhukum terhadap hukum selain Allah dan rasulnya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyebutkan, Asy-Syaikh menyebutkan ayat berikutnya di dalam bab ini, yaitu surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ayat ini, ketika beliau menjelaskan ayat ini di dalam tafsirnya, tafsir beliau, beliau menjelaskan bahwasanya perbuatan maksiat itu dapat membuat kerusakan di bumi. Bagaimana itu? Di sini Allah mengatakan terhadap orang-orang munafik, janganlah engkau melakukan kerusakan di bumi. Bencana-bencana alam yang terjadi itu akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Allah mengatakan terhadap orang-orang munafik, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi. Janganlah engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang mampu membuat kerusakan di muka bumi. Sementara mereka tidak melakukan penebangan pohon liar, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan. Naam. Barakallahu fikum. Yang mereka lakukan adalah melakukan kemaksiatan. Mulai dari dusta, mengkhianati, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara zahir dia menyatakan iman, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Dan yang lebih parah adalah mereka tidak mau berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah engkau naam melakukan kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Kami, lalu mereka beralasan, kami adalah dalam rangka melakukan islah. Kami ini hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh di dalam kitabnya Fathul Majid, beliau menukilkan perkataan Abu Aliyah, yakni la ta'su fil ard, yakni janganlah engkau bermaksiat di muka bumi. Li'anna man asallaha fil ardi au amara fil bima'siyatillah faqad afsada fil ardi. Dikarenakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi atau memerintahkan terhadap sebuah maksiat terhadap Allah, maka dia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Li'anna salahal ardi was-sama' innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Dikarenakan baiknya bumi dan langit untuk umat manusia adalah dengan cara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ternyata perbuatan maksiat itu mampu memberikan kerusakan pada bumi. Mampu memberikan kerusakan terhadap langit. Betapa bahayanya perbuatan maksiat. Nah, perbuatan maksiat adalah al-ifsad, kerusakan yang paling nyata dan paling besar naam yang terjadi di muka bumi. Sehingga oleh karena itu naam, ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam barakallahu fikum memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya dengan menaruh barang di bekal yang ada pada saudaranya. Nah, beliau mengatakan, ayyuhal iru innakum lasarikun, bahwasanya kalian itu adalah para pencuri. Lalu apa jawaban mereka? Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Sungguh kalian telah tahu bahwasanya tidaklah kami datang dalam rangka untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, tuduhan yang disematkan kepada mereka adalah mereka itu mencuri barang. Sarik. Nah. Tapi mereka membantah dengan ucapan, ma ji'na linufsida fil ard. Kami tidaklah datang dalam rangka untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Nah. Fadallatil ayah ala anna kulla ma'siyatin fasadun fil ard. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya setiap kemaksiatan adalah kerusakan di muka bumi. Nah, virus-virus yang menyebar, barakallahu fikum, ketika mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di samping kita berupaya agar kita terhindas dari segala penyakit dan segala virus, maka di samping itu pula yang penting dan perlu yang harus kita benahi dan kita upayakan adalah kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya, terutama di dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan itu insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Maka di dalam ayat ini terdapat pelajaran, di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, at-tanbih ala adamil igtirar bi aqwali ahli al-ahwa wa in zakhrafuha bid-da'wa. Peringatan agar tidak tertipu dengan ucapan ahlul ahwa. Nah, walaupun dia berupaya untuk menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu hanya sebatas manis di bibir saja, akan tetapi kenyataannya adalah pahit. Wa fiha at-tahdzir min al-ightirar bi ra'yi ma lam yakun 'ala sihhatihi dalilun min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalamnya terdapat peringatan, jangan sampai terperdaya dengan sebuah pendapat yang mana kebenaran pendapat tersebut tidak didukung dari kitabullah dan sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fama aktsaru man yasduku bil kadzib wa yakdzibu bisidqi idza jaa. Betapa banyak orang yang membenarkan kedustaan dan sebaliknya dia mendustakan sebuah kebenaran yang datang kepadanya. Wa hadza minal fasadi fil ardh. Dan ini termasuk kerusakan di muka bumi. Wa yatarattabu alaihi minal fasad umurun kathirah. Dan bahkan berakibat dari kerusakan tersebut perkara-perkara yang banyak. Tukhriju sahibaha anil haq wa tudkhilhu fil batil. Yang menyebabkan pelakunya keluar dari kebenaran dan memasukkan dan menjerumuskan dia ke dalam kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.